نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Khamisin wa akhawati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita semuanya, termasuk kenikmatan Allah pada siang hari ini yang sangat besar adalah kita diberikan taufik, diberikan kemudahan dan juga diberikan kesempatan untuk bisa hadir di ma'had kita yang semoga dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam rangka mempelajari agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebelumnya, ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana dikabarkan, yakni yang Anda dapatkan dari WA Tulab Al-Bayyinah sore kemarin atau sekitar jam 7, perbincangan tentang meninggalnya ustaz kita, salah seorang ustaz kita yang pernah datang ke sini, yaitu Ustaz Muhammad Ihsan rahimahullahu taala. Maka dengan ini kita harapkan semuanya untuk bisa masing-masing mendoakan untuk supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa beliau dan dosa-dosa beliau dan juga merahmati beliau. Beliau ini yang Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'krim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu dan seterusnya dari doa-doa yang semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau di surganya yang luas yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Adapun penyebab kematian beliau, ada perbincangan di Tulab menanyakan apa penyakit beliau. Ada sedikit screen surut perbincangan ikhwan yang ada di sana ketika ditanya mengarah ke COVID, akan tetapi setelah itu dikirim audio dari pejabat ataupun petugas setempat yang menyatakan tidak, sehingga dilaksanakan penguburan secara normal. Nah, setelah itu sebagaimana di grup akan kirimkan faedah dari Ustazuna Al-Ustaz Muhammad Hafifuddin Asidawi Hafizullah Ta'ala. Khalafuddin A'adzani Allah Wa'ayyakum. Sebagaimana yang disampaikan di pertemuan di Kayal pada malam Rabu, pada malam Sabtu kalau nggak salah. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran kita fikih muyassar karena cukup penting berkaitan tentang hak-hak seorang suami dan juga hak-hak seorang istri atau kewajiban-kewajiban suami terhadap istrinya atau sebaliknya kewajiban-kewajiban istri terhadap suaminya. Pada pertemuan yang terdahulu telah disebutkan tentang kewajiban-kewajiban suami. Pada pertemuan yang dahulu yang sebelumnya telah disebutkan tentang kewajiban-kewajiban suami. Maka pada pertemuan kali ini pembahasan yang berikutnya adalah kewajiban-kewajiban istri atau hakuz zauj, haknya suami yang harus ditunaikan oleh seorang istri. Walaupun banyak di antara kita mungkin yang belum menikah, maka tidak mengapa sebagaimana disebutkan oleh para ulama Imam Bukhari dan yang lainnya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, ketika menjelaskan sebagaimana dalam Al-Usul Tsalatsah ayat ini, fa'lam, maka ketahuilah, annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Itu kata Imam Al-Bukhari rahimahullah menjelaskan kepada kita untuk al-ilmu qabla al-qawli wal amal, berilmu sebelum berucap dan beramal, sehingga sebelum menjalaninya harus tahu ilmunya terlebih dahulu. Sebelum kita menyebutkan kewajiban-kewajiban seorang istri kepada suaminya, ada baiknya kita sedikit mengulang tentang kewajiban-kewajiban suami terhadap istrinya supaya tidak terkesan berat sebelah. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang kita sebutkan kemarin, kewajiban-kewajiban suami terhadap istrinya yang pertama adalah al-mahar. Mahar. Itu kewajiban seorang suami kepada istrinya adalah memberikan mahar. Secara ringkas poin-poinnya. Yang kedua, kewajiban seorang suami kepada istrinya adalah an-nafaqatu wal kiswatu was-sukna, memberikan nafkah, makanan, minuman, makan, minum, kemudian pakaian dan juga tempat tinggal. Memberikan nafkah, makan, minum, kemudian pakaian dan juga tempat tinggal. Itu juga kewajiban suami terhadap istrinya. Tentunya ala qadril istiata, sesuai dengan kemampuan. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ya Rasulullah, ma haqqu zaujah, apa hak seorang istri? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, an tut'imaha idza ta'amta wa an taksuha idza taraita. Hak istri adalah engkau beri makan dia ketika engkau makan dan engkau beri pakaian dia ketika engkau berpakaian. Kemudian yang ketiga, di antara kewajiban suami terhadap istrinya adalah i'fadz zaujah bil jima', menjaga kehormatan istri dengan menjimainya, dengan menggaulinya. Menjaga kehormatan istri dengan menggaulinya, itu dalam rangka menjaga hak istri dan juga kemaslahatan istri dalam pernikahan dan dalam rangka menolak fitnah dari sang istri. Dan ini ketika dilakukan dengan mengharapkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka berhubungan dia menjimai istrinya maka memiliki nilai sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa fi wudhi ahadikum sadaqah. Dan kalian salah seorang di antara kalian menggauli istri kalian, maka itu punya nilai sedekah. Yang keempat, husnu mu'asyaratiha wa mu'amalatiha bil ma'ruf. Bagus dalam bergaul dan bermuamalah dengan yang baik sesama kepada istri-istrinya. Bergaul, bermuamalah dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik kepada istrinya. Dan termasuk bergaul yang baik dengan istri adalah sabar dengan kekurangan yang ada pada istri. Termasuk bergaul dengan pergaulan yang baik dengan istri adalah sabar dengan kekurangan-kekurangan yang mungkin muncul dari seorang wanita. Begitu juga termasuk muasyarah, bergaul dengan yang baik dengan istri adalah muhsinan lidzanni biha, senantiasa berupaya untuk husnuzan kepada istri. Dan termasuk apa disebutkan, termasuk baik, bagus dalam bermuamalah adalah berupaya sekuat tenaga untuk membantu istrinya dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumahnya. Rasulullah SAW menyatakan, khairukum khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarga-keluarganya. Yang kelima, yang terakhir, di antara kewajiban-kewajiban suami kepada istri-istri mereka adalah al-adlu baina nisa'ihi fil madini fil mabiti wan nafaqah liman kana lahu aktsar min zawjah. Berbuat adil antara istri-istrinya dalam hal nafkah dan tempat tinggal, apa berbuat adil antara istri-istrinya dalam hal bermalam dan juga nafkah. Dalam hal bermalam dan nafkah bagi orang-orang yang memiliki lebih dari satu orang istri, maka dia harus berbuat adil antara istri-istrinya dalam hal menginap, bermalam, dan juga dalam hal nafkah. Sebagaimana Nabi SAW diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau memiliki 9 orang istri. Maka fakana idza qasama bainahunna la yantahi ila al-mar'ati al-ula illa bi tis'in. Nabi SAW ketika itu memiliki 9 orang istri, maka beliau ketika membagi bagi antar istri-istri beliau tidak kembali kepada istri yang pertama sampai atau kecuali telah selesai istri yang ke-9. Tidak kembali kepada istri yang pertama kecuali telah selesai pada istri yang ke-9. Itu bentuk keadilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini secara umum, secara global, secara ringkas kewajiban-kewajiban suami kepada istri-istri mereka. Kemudian kaniyan yang kedua, haqquz zawj, haknya suami, atau kewajiban-kewajiban istri kepada suaminya. Kata penulis, wa haqquz zawji 'ala zawjatihi a'zamu min haqqiha 'alayhi. Haknya suami atas istrinya itu lebih besar daripada hak istri atas suaminya. Haknya suami atas istrinya itu lebih besar daripada hak istri terhadap suaminya. Liqaulihi subhanahu wa lirrijali 'alayhinna darajah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan para suami itu memiliki hak atas para istri itu lebih tinggi derajatnya. Al-Baqarah 228, ayat 228. Walikaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi SAW yang menunjukkan besarnya hak suami terhadap istri, Rasul mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin La amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Seandainya kata Rasulullah SAW, aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain. Seandainya aku boleh, seandainya tidak boleh. Seandainya boleh aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Li'idhami haqqi 'alaiha, dikarenakan besarnya hak seorang suami terhadap istri-istrinya. Sampai dikatakan seandainya aku boleh memerintahkan untuk sujud kepada seseorang, aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Wa la tu'addi al-mar'atu haqqallahi 'azza wa jalla 'alaiha kulliha hatta tu'addi haqqa zawjiha 'alaiha kulliha. Dan kata Rasulullah SAW, seorang istri, seorang wanita tidak dianggap menunaikan hak Allah Azza wa Jal atas dia seluruhnya sampai dia menunaikan hak suaminya atasnya seluruhnya. Maka diperhatikan oleh para istri, khalafidin a'azani Allah wa iyyakum. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, seandainya seorang suami, seorang laki-laki itu punya luka yang bernanah, kemudian dihisap luka yang bernanah tersebut oleh istrinya, maka sang istri belum menunaikan apa hak suaminya. Ini menunjukkan sangat besarnya hak seorang suami terhadap istrinya. Wa min huquqiz zawji 'ala zawjatiha, di antara hak-hak seorang suami terhadap istrinya, di antara hak-hak seorang suami terhadap istrinya atau kewajiban seorang istri terhadap suaminya, yang pertama kata beliau, hifdzu sirrihi wa adamu ifsha'ihi li ahadin, menjaga rahasia suaminya, menjaga rahasia suaminya dan tidak menyebarluaskannya kepada orang-orang lain. Janganlah para wanita ketika mereka bercengkrama, berbicara sesama para wanita, yang diceritakan adalah kekurangan-kekurangan suaminya masing-masing. Dijaga rahasia suaminya. Ini falahuddin a'azani Allah wa iyyakum. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, fas-salihatu qanitatun hamidatun lil-ghaibi bima hafizallah. Maka Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-234, Allah mengatakan, dan wanita, maka wanita-wanita yang salihah, wanita-wanita yang solehah itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah dan yang menjaga kehormatan suaminya ketika suaminya tidak ada. Suaminya sedang tidak ada, dijaga dengan apa yang Allah telah menjaganya. Dan termasuk ikhwanuddin a'azzani Allah wa iyyakum, menjaga rahasia, begitu juga menjaga kehormatan suaminya adalah seorang wanita menjaga dirinya. Nah, karena ketika seorang wanita tidak menjaga dirinya, tidak menjaga kehormatannya, itu pada hakikatnya juga merupakan aib bagi suaminya. Termasuk menjaga rahasia suaminya, menjaga kehormatan suaminya adalah seorang wanita hendaknya menjaga dirinya. Nah, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, tentang para wanita dan juga laki-laki ataupun para suami dan juga para istri, Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Para istri itu adalah pakaian bagi kalian. Mereka, para istri itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Maksudnya pakaian khalafuddin azan ya Allah wa iyyakum yang menutupi masing-masingnya. Nah, yang menjaga menutupi dirinya, begitu juga menutupi aib-aib yang ada pada masing-masingnya. Khalafuddin azan ya Allah wa iyyakum. Yang kedua, di antara hak suami terhadap istrinya adalah wujubu ta'atihi bil ma'ruf. Wajib taat kepada suaminya pada perkara-perkara yang ma'ruf. Wajib bagi sang istri untuk taat kepada suaminya pada perkara-perkara yang baik, pada perkara-perkara yang ma'ruf. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para laki-laki itu, para suami, mereka adalah pemimpin bagi para wanita. Yang namanya rakyat, ikhwanakumullah rahimani wa rahimakumullah, yang dipimpin itu harus taat kepada yang memimpin, bukan sebaliknya. Yang memimpin itu taat kepada yang dipimpin. Tetapi yang benar adalah apa? Orang-orang yang dipimpin dia harus taat kepada yang memimpin. Sementara Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki itu, para suami, mereka adalah pemimpin bagi para wanita. Walaupun tentunya disebutkan tadi fil ma'ruf, pada perkara-perkara yang ma'ruf. Dan juga tentunya pada perkara-perkara yang dia mampu, pada perkara-perkara yang dia mampu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, ala syartis syaikhain, sesuai dengan syarat dua syekh yakni Al-Bukhari dan juga Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada al-khaliq. Ini khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada al-khaliq. Dan juga pada perkara-perkara yang dia mampu. Begitu juga seorang suami, jangan sampai dia memerintahkan istrinya, menyuruh istrinya secara berlebihan sampai pada perkara-perkara yang dia tidak mampu padanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang wanita, beliau mengatakan azatu zaujin anti, apakah engkau wanita yang sudah bersuami? Azatu zaujin anti, apakah engkau adalah wanita yang sudah bersuami? Maka wanita tadi mengatakan, "Na'am, iya, saya adalah wanita yang sudah bersuami." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan unzuri aina anti minhu, perhatikan bagaimana engkau dengan suamimu. Fa innama huwa jannatuki wa naruhi, fa innama huwa jannatuki wa naruhi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya saja suamimu itulah yang akan menentukan engkau antara surgamu atau neraka, nerakamu. Karena memang karena fidyal rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi sering kita sebutkan tentang para wanita ini, memang sering dikaitkan masuknya, masuk surganya para wanita, dan begitu juga masuk nerakanya para wanita sering dikaitkan dengan apa? Ketaatan kepada suami atau durhakanya dia kepada suami. Maka penting bagi seorang wanita benar-benar dia memahami kewajiban-kewajiban tugas kepada suaminya, dikarenakan apa? Dikarenakan suaminya, perilaku dia terhadap suaminya itulah yang menentukan surga dan juga nerakanya dia. Tentunya apa? Ketika dia bertauhid, tidak berbuat kesyirikan. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Unzuri aina anti minhu." Lihatlah bagaimana posisi engkau dari suamimu. "Fa innama huwa jannatuki wa naruki." Hanya saja suami itu yang menentukan surgamu atau nerakamu. Nah, lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan ketika memberikan keutamaan kepada para istri untuk masuk surga dari 8 pintu surga mana saja yang dia inginkan. Di antara yang disebutkan syaratnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha atau zaujaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati shi'ti." Kalau seorang wanita itu mengerjakan sholat yang 5 waktu, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, dan juga dia taat kepada suaminya, maka disuruh dia, dikatakan dia nanti pada hari kiamat, "Masuklah kamu dari pintu surga mana saja yang kau inginkan." Maka perhatikan oleh para istri tentang kewajiban-kewajiban tugas bergaul dengan apa? Suaminya. Karena Rasulullah menyatakan, "Fa innama huwa jannatuki wa naruki." Begitu juga kalau tadi hadis Rasulullah SAW menyebutkan masuk surganya wanita diantaranya karena memang dia taat kepada suaminya, begitu juga ketika Rasul SAW memberitakan tentang neraka, penyebab-penyebab masuk ke dalam neraka terkhusus para wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Uridul jannah fa idza aktsaru ahliha al-masakin." Diperlihatkan kepada Rasulullah kepadaku surga, ternyata kebanyakan penghuni surga adalah orang-orang miskin. "Wa uridun nar fa idza aktsaru ahliha an-nisa." Dan diperlihatkan kepadaku neraka, ternyata kebanyakan penghuni neraka itu adalah para wanita. Apa ucapan Rasul setelah itu? "Yakfurna, yakfurna." Mereka itu kufur, telah berbuat kufur. Maka ditanyakan, "Yakfurna billah?" Apakah mereka kufur kepada Allah? Jawaban kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La, bukan kufur kepada Allah, tetapi yakfurnal azim." Mereka itu kufur terhadap kebaikan suaminya. Maka perhatikan ya para hadirin, wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, karena memang selalu seringnya surga dan neraka bagi para wanita ini dikaitkan tentang kewajiban mereka kepada suaminya. Maka kembali kepada hadis tadi, bagaimana kata Rasulullah, "Wahai wanita yang sudah bersuami tadi, bagaimana posisi engkau dengan suamimu? Ketahuilah, lihatlah posisimu dengan suamimu, karena dia adalah surga atau neraka, nerakamu." Apa kata wanita tadi? Dia mengatakan, "Aku tidak pernah lemah dari berkhidmat kepada suamiku. Aku tidak pernah loyo, tidak pernah lemah untuk berkhidmat melayani suamiku, kecuali," kata dia, "pada perkara-perkara yang aku gak mampu. Sehingga ada faedah di sini. Yang pertama, para istri hendaknya berupaya sekuat tenaga untuk berkhidmat kepada suaminya. Kemudian dari kata-kata, "Kecuali pada apa yang aku gak mampu," berarti para suami, perhatikan, perhatikan jangan sampai membebani istrinya pada perkara-perkara yang dia tidak mampu, dan juga di antara adabnya pada perkara-perkara yang dia perintahkan hendaknya seorang suami membantu istrinya. Khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli, sementara aku, kata Rasulullah SAW, adalah yang terbaik kepada keluarga. Khairuddin wa khawatirillah azali Allah wa iyyakum. Yang ketiga, di antara kewajiban seorang istri kepada suaminya atau hak suami terhadap istri-istri mereka adalah tamkinuhu min nafsiha idza da'aha ila mirasihi ma lam yakun hunaka mani'un syar'i, menyerahkan dirinya kepada suaminya. Menyerahkan dirinya kepada suaminya jika suaminya mengajak dia ke kasurnya. Menyerahkan dirinya kepada suaminya jika suaminya meminta dia ke kasurnya. Selama itu atau tidak ada di sana penghalang-penghalang secara syar'i. Nah, selama di sana tidak ada penghalang-penghalang secara syar'i. Maka perhatikan, ini juga termasuk perkara yang penting bagi seorang wanita hendaknya dia berupaya menyerahkan sepenuhnya dirinya kepada suaminya jika suaminya mengajaknya untuk ke kasurnya, selama tidak ada penghalang-penghalang syar'i. Nah, di antara penghalang syar'i adalah ketika seorang wanita sedang al-haid wa nifas. Nah, sedang haid dan nifas. Nah, maka diharamkan bagi seorang suami untuk menggauli istrinya ketika sedang al-haid wan nifas. Nah, apa dendanya ketika seorang suami menggauli istrinya ketika haid atau nifas? Apa sih Pak? Ada yang pernah dengar tak denda? Apa yang harus dilakukan ketika seorang suami menggauli istrinya ketika haid dan nifas? Bu Ahmad, Allah Alam. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya kafarah seorang lelaki menggauli istrinya ketika sedang haid adalah dia bersedekah dengan 1 dinar. Banyak 1 dinar buat ya, di jutaan kayaknya. Eh bentar, berapa dulu? Lupa. 1 dinar berapa? 800, taruhlah 1000 dinar. 1000 dinar itu kan sama dengan 4 miliar kemarin. Iya kan? So, ini ketika harga itu kemarin, harga unta atau kambing atau sapi kan intinya 4 miliar kan, sama dengan apa? 1000 dinar. Berarti berapa 1 dinarnya? Berapa? 4 miliar bagi 100 ribu kan? Benar kan? Berarti berapa? Nolnya kurangi berapa? Nolnya kurangi 3. Benar 4 juta ya? 4 juta ya? 4 miliar bagi 1000 berapa? 4? 4 juta yang menggauli istrinya kita ke haid, kata Ibnu Abbas, kafarahnya sedekah 4 juta. Satu dinar. Dalam riwayat yang lain disebutkan setengah dinar. Nah, kenapa kok lain-lain? Wallah alam. menurut penjelasannya bahwasanya tergantung dia menggaulnya itu di awal atau di akhir. Paham enggak? Di awal-awal haid atau di akhir-akhir haid menggaulinya. Ada perbedaan? Ada perbedaan. Nah, kalau di awal-awal itu satu dinar. Tapi kalau sudah mau selesai kalau dia gauli, maka separoh setengah dinar. Maka hati-hati. Khamidin azan ya Allah wa iyyakum. Ada penghalang syar'i. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firasyihi," jika seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya atau kasurnya, fa'abat an taji'a, kemudian dia enggan untuk datang, enggan untuk mendatangi suaminya, fabata khutban alaiha, maka suaminya bermalam dalam keadaan marah murka kepadanya, la'anat hal malaikatu hatta tusbih, para malaikat melaknat dia sampai pagi. Sampai pagi. Jika ada seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya atau kasurnya, kemudian dia enggan, wanita tersebut enggan, sang istri enggak mau, maka kemudian suaminya bermalam dalam keadaan marah kepada dia, maka dia dilaknat oleh para malaikat sampai subuh. Perhatikan. Khonafidin wa akhwadidillah rahimani wa rahimakumullah. Lagi-lagi dikaitkan. Dikaitkan tentang hukuman dosa, kalau tadi tentang surga dan neraka, sekarang dosa yaitu laknatnya para malaikat, itu dikaitkan tentang ketaatan dia kepada suaminya. Maka diperhatikan. Dalam riwayat yang lain, walau sa'alaha wa hiya 'ala qatam lam tamna'hu, walaupun suaminya meminta dia dalam keadaan dia sedang berada di atas qatam, maka jangan dia enggan untuk memenuhi panggilan suaminya. Qatam maknanya apa? Di atas unta. Lagi sedang berada di atas unta, suaminya meminta dia, maka jangan dia enggan. Dalam riwayat yang lain, walau kana sitatan nur, walaupun dia sedang apa? Sedang meniup-niup bara api untuk masak. Dipanggil oleh suaminya, maka tinggalkan. Ini khalafiddin wa akhawatibillah rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula khalafiddin wa akhawatibillah rahimani wa rahimakumullah. Penting juga bagi para wanita, sering disampaikan untuk dia berupaya untuk berhias di hadapan suaminya. Nah, penting pula, nah, untuk seorang istri itu berupaya bersungguh-sungguh untuk dia berhias di hadapan suaminya. Kenapa? Karena fiddin wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Karena memang satu di antaranya itu memang termasuk mu'asyarah bil ma'ruf. Nah, begitu juga termasuk perkara yang dianjurkan di dalam syariat ini. Begitu pula ya khonafiddin rahimani wa rahimakumullah, dikarenakan di masa sekarang ini terlalu banyak godaan-godaan para wanita di luar sana. Nah, yang berbeda dengan wanita-wanita zaman dahulu kala, penampilan-penampilan wanita di zaman dahulu, ikhwanafidin rahimani wa rahimakumullah, mereka banyak yang berhijab dengan hijab yang syar'i. Walaupun mungkin tidak berhijab dengan hijab yang syar'i, tetapi tidak sampai keterlaluan sebagaimana di zaman sekarang ini. Ikhwanafidin rahimani wa rahimakumullah. Di zaman sekarang ini para wanita di mana-mana kita lihat mereka mengumbar auratnya, berdandan, berhias, bermake up, berhijau dan yang semisalnya. Di luar sana setiap suaminya keluar terlihat dengan yang demikian. Rahimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau begitu, seorang istri di rumahnya berupaya untuk lebih hebat tampilnya dibandingkan dengan yang di luar sana. Nah, ketika Rasulullah SAW memerintahkan seorang yang terlihat kepada wanita yang ada di luaran sana, kemudian dia tertarik, maka Rasulullah SAW memerintahkan segera datangi istrinya. Segera datangi istrinya. Dikarenakan apa yang ada pada wanita tersebut sama saja dengan apa yang ada pada istri, pada istrinya. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, pernah terjadi, ikhwanuddin wa akhawatuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, sahabat yang mulia Mardad bin Abi Mardad Al-Ghanawi, sahabat yang mulia Mardad bin Abi Mardad Al-Ghanawi, cukup penting ini untuk pelajaran bagi para laki-laki, para suami. Mardad bin Abi Mardad Al-Ghanawi ini seorang sahabat yang lincah. Sibuk dia yang terhadap rahimani wa rahimakumullah. Dia ini sebagaimana dalam pelajaran sirah yang kita pelajari, termasuk 6 orang sahabat yang terbunuh pada peristiwa Ar-Raji. Masih ingat? Yakni ketika orang-orang meminta untuk mengajari mereka perkara agama, Allah mengutus 6 orang. Ternyata di perjalanan 6 orang ini dikhianati, sehingga mereka meninggal satu persatu 6 orang ini, termasuk ada yang Hubaib bin Adi yang telah kita ceritakan. Dia ini ibnu rahimani wa rahimakumullah, seorang yang lincah. Maka dengan kelincahannya, kecerdasannya, sebagaimana sering kita sampaikan, ketika utusan yang diperintahkan oleh Rasulullah mesti orangnya lincah, cerdas. Maka di antara tugas Rasulullah SAW, dia ini Mardad bin Abi Mardad Al-Ghanawi, dia diperintahkan untuk membebaskan tawanan-tawanan yang ada di Mekah. Tawanan-tawanan yang ada di Mekah maksudnya adalah kedudukan para sahabat hijrah. Nah, ada yang terbanyak yang tidak bisa keluar di Mekah, tertahan oleh keluarganya. Maka yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada Mardad bin Abi Mardad Al-Ghanawi adalah menculik, bahasa katanya, bahasa gampangnya, menculik, mengambil tawanan yang enggak bisa keluar tadi dari Mekah, yang tidak bisa hijrah, dengan diam-diam diajak. Masya Allah, sendirian beliau ke Mekah untuk mengambil para tawanan yang belum bisa hijrah ke Madinah. Kasri beberapa operasinya berhasil, innalillahi rahimani wa rahimakumullah. Berhasil beberapa tawanan berhasil dia bawa ke Madinah. Sampai pada satu ketika, khonafidil wa akhawati billah rahimani wa rahimakumullah, beliau punya misi untuk membawa satu lagi seorang muslim yang tertahan. Maka sebagaimana biasa tentunya beliau mengendap-endap di malam hari. Di malam hari beliau, qadarullah, ketika itu bulan purnama itu kalau enggak ada lampu, itu kalau orang jalan di situ kelihatan kan, di malam di naungan itu kelihatan hitam. Maka ya khonafidur rahimani wa rahimakumullah, ketika dia mengendap-endap di rumah penduduk, tiba-tiba ada seorang wanita yang melihat dia. Ternyata wanita ini seorang wanita jalang yang dulu kekasihnya Mardad bin Abi Mardad Al-Ghanawi di zaman jahiliyah. Nah, bekas atau kekasihnya Mardad bin Abi Mardad Al-Ghanawi di zaman jahiliyah, namanya Anaqah. Nah, tulisnya yang tidak sebagian tulisnya Anaqah namanya. Maka dia berupaya untuk bersembunyi, tapi justru melihat bayangan hitam si anak tadi mendekat kepada saya, kata Mardad. terus mendekat. Ternyata Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah, wanita tadi tahu kalau itu adalah Marthat bin Abi Marthat al-Hunawi radhiyallahu anhu. Dia mengatakan semakin dekat bayang tadi, kemudian mengatakan Marthat. Nah, maka menjawab, iya aku Marthat, kata Marthat bin Abi Marthat al-Hunawi. Gimana enggak kenal apa kekasihnya sebelum di zaman jahiliyah. Maka Khalifah rahimani wa rahimakumullah, ketika dia mengenalnya, tiba-tiba pasangannya tadi, mantan atau mantan kekasihnya yang tadi mengatakan, ayo bermalam-malam ini di tempat saya. Maka terkejutlah Marthat bin Abi Marthat al-Hunawi. Dia mengatakan, nah, aku telah masuk ke dalam Islam. Perzinahan itu diharamkan di dalam Islam. Dalam keadaan Marthat bin Abi Marthat ini sebenarnya khalafir rahimani wa rahimakullah masih cinta kepada orang tadi, kepada wanita tersebut. Nah, ternyata diajak bermalam di rumahnya. Maka beliau mengatakan zina itu diharamkan di dalam Islam. Saya telah masuk ke dalam Islam. Tiba-tiba ketika dia mengatakan demikian, sang wanita langsung berteriak, wahai orang-orang yang ada di kemah, inilah yang suka mencuri tawaran kalian. Langsung berteriak, lari. Marthat bin Abi Marthat al-Hunawi dikejar oleh 8 orang yang khonafir rahimani wa rahimakumullah. Berlari dia sampai sembunyi di sebuah gua yang tidak terlalu dalam. Maka ketika dia sembunyi di gua yang tidak terlalu dalam, ternyata orang yang mengikutinya tahu jejaknya. Tetapi disitulah kekuasaan Allah Tabaraka wa Taala. Allah membutakan mata-mata mereka sehingga apa? Tidak melihat mereka di mulut gua, di atas gua, beliau dalam guanya, tidak melihat. Padahal mereka ini sudah ada yang kencingnya mereka mengenai kepalanya siapa? Mengenai kepala yang mata, tapi enggak kelihatan. Allah Allah, mana gambaran gua gimana? Sama kayak Rasul yang sembunyi suatu kayak di atas, bawahnya lubang gitu kan. Nah, ternyata apa? Sudah kencing di situ kena kepalanya, enggak kelihatan orangnya. Akhirnya enggak ketemu, kemudian dia kembali ke Mekah untuk mengambil tawanan tadi. Dia enggak banyak pikir panjang, tawanan tadi langsung digendong sama dia berlari menuju Madinah. Sampai di suatu pelukar dia lepaskan selamat dia. Nah, kemudian khalafir rahimani wa rahimakumullah, ketika sampai di Madinah, diceritakan kejadian ini oleh Marthat bin Abi Marthat al-Hunawi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, diceritakan, cuma syahidnya. Nah, akhirnya Marthat bin Abi Marthat tadi ternyata masih cinta kepada siapa? Kekasihnya yang lama yang tadi nawarkan. Tadi kan enggak boleh berzina, bukan istrinya. Cuma ketika pulang, dia mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasul, boleh enggak saya nikahi anak tadi? Apa? Masih kepingin. Boleh enggak saya menikahi anak? Rasul terdiam ini. Gimana? Oh, sudah lain. Sudah masuk dalam Islam, sementara dia kafir. Bahkan tadi mengajak berzina, ikhlasir rahimani wa rahimakumullah, terdiam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah dia terdiam beberapa waktu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap bin Abi Marthat menunggu. Ternyata turunlah firman Allah tabaraka wa taala di dalam surah An-Nur. Allah mengatakan, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrika. Pezina laki-laki itu tidak menikah kecuali dengan pezina wanita atau seorang musyrik. Wa zaniyatu la yankihu illa zanin aw musyrik. Nah, dan pezina perempuan tidaklah menikahinya kecuali pezina laki-laki atau seorang musyrik. Maka setelah membaca turun ayat ini, sudah kata Rasulullah, jangan kamu menikahi dia wahai Marthat, dilarang, sudah tinggalkan. Walaupun berat hati masih ingin Marthat bin Abi Marthat al-Hunawi, nah, dengan lapang dada dia tinggalkan, tak jadi. Walaupun masih apa? Cinta, masih sayang. Maknanya insyaallah taala man taraka syai'an lillah aw wadaha Allahu khairan minhu. Berarti siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih, dengan yang lebih baik. Khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Syahidnya ikhwanin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, harus berhati-hati. Hendaknya para istri mereka benar-benar berupaya sekuat tenaga untuk berbuat baik, melayani suaminya, berdandan untuk suaminya, karena terlalu banyak godaan yang ada di luar sana. Jangan-jangan nah suamimu sama kayak mantan Al-Munawi tadi, bertemu dengan apa? Dengan yang lamanya dia tertarik lagi. Maka benar-benar seorang istri harus mempersiapkan dirinya untuk membahagiakan suaminya supaya tidak tergoda dengan ada yang di luar sana. Nah, di antara faedah dari cerita tadi itu keteguhan sahabat yang mulia Marsad bin Abi Marsad Al-Hunawi. Disebutkan pula tentang seorang tabi'in, Sulaiman bin Yasar. Sulaiman bin Yasar rahimahullahu ta'ala, qadarullah khalaqahu rahimani wa rahimakumullah. Sulaiman bin Yasar ini seorang ahli, seorang yang berilmu, seorang ulama, kemudian diberi dengan karunia ketampanan pada wajahnya, ketampanan rupawan pada wajahnya. Disebutkan oleh Abu Nu'aim di dalam Hilyatul Awliya tentang beliau ini, khalaqahu rahimani wa rahimakumullah, pernah pada satu hari dia keluar bersama seorang temannya safar. Dia meninggalkan istri dan anaknya safar. Setelah 3 hari, rahimani wa rahimakumullah, dia tiba di padang pasir, kemudian membuat tenda mereka berdua di dekat sebuah sumur. Kemudian ketika dia selesai membuat tenda, maka temannya pergi untuk berbelanja, cari tempat belanja untuk kembali mempersiapkan bekal. Ternyata tidak jauh dari situ ada rombongan-rombongan Arab dari Abwa yang juga membuat tenda dalam perjalanan. Maka tiba-tiba keluarlah seorang wanita, ikhwanakum rahimani wa rahimakumullah, dan dia melihat ketampanan Sulaiman bin Yasar. Dia melihat ketampanan sang alim Sulaiman bin Yasar. Maka dia pun mengenakan burqahnya. Wanita tadi tertarik dengan ketampanan Sulaiman bin Yasar, kemudian dia mengenakan burqahnya, kemudian memakai kaos tangannya. Memakai kaos tangannya. Biar bagaimana ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, wahai para lelaki. Nah, terkadang wajah yang tampan itu justru menjadi fitnah. Sebab Allah memuji dia, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, dari satu sisi orang yang wajahnya tidak terlalu tampan, mungkin itu karunia Allah tabaraka wa taala supaya tidak diuji dengan ujian yang sangat berat. Nah, ujian ketampanan Sulaiman bin Yasar dilihat oleh wanita tadi, maka dia pun mengenakan burqahnya, cadar, semacam cadar itu, kemudian mengenakan sarung tangannya. Berarti kan seluruhnya tertutup. Cuma dia sudah terlanjur tertarik dengan Sulaiman bin Yasar rahimahullahu taala, maka dia pun dalam keadaan Sulaiman bin Yasar sendirian di mana? Di kemahnya, temannya pergi. Maka masuklah wanita tadi, qanafir rahimani wa rahimakumullah, ke kemahnya Sulaiman bin Yasar. Nah, masuk ke kemah langsung dibuka burqahnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ternyata wanita tadi wanita yang sangat jelita, yang sangat putih, bisa diumpamakan sebagaimana bulan purnama, yang bulan purnama, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, cantiknya dia. Maka wanita tadi mengatakan kepada Sulaiman bin Yasar, berilah aku, berilah aku. Maka Sulaiman bin Yasar melihat ke pojok-pojok tenda, ngambil makanan, diberikan kepada wanita tadi. Bukan itu, kata wanita tadi, yang saya minta. Nah, aku minta beri, sebagaimana istri, seorang istri meminta kepada suaminya, mengajak untuk berzina, waliyadzubillahi khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, dalam keadaan, kata para ulama, disebutkan wanita ini sangatlah cantik. Kemudian yang kedua, yang ngajak dia. Nah, kemudian yang ketiga, Sulaiman bin Yasar berada dalam sebuah tenda, sehingga tidak ada yang tahu. Kemudian yang keempat, Sulaiman bin Yasar sedang safar, sehingga susah untuk dicari jejaknya. Sekian banyak yang menyebabkan akan tergodanya dia, ya khulafidin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi Sulaiman bin Yasar termasuk seorang tabi'in yang lulus dengan ujian ini. Ya khulafidin rahimani wa rahimakumullah. Padahal kayaklah dia, wanitanya buka apanya? Terlihat kecantikannya itu buka apanya? Buka? Bukanya saja. Nah, terus bagaimana di zaman sekarang ini, ya khulafidin rahimani wa rahimakumullah, yang dibuka wajahnya, yang dibuka rambutnya, yang dibuka tangannya, yang dibuka kakinya, pahanya, dadanya, dan seterusnya, ya khulafidin rahimani wa rahimakumullah, sangat berat ujiannya. Ma taraktu fitnatan ala rijal adarra minan nisa, atau kama qala Rasulullah SAW, tidaklah meninggalkan fitnah yang lebih besar bagi para lelaki kecuali fitnahnya para wanita. Maka Sulaiman bin Yasar ketika itu tidak mengiyakan, terkejut dia, beliau tidak mengiyakan, tidak pula menolak. Apa yang dia lakukan? Dia menempelkan wajahnya ke sini, ke kerah bajunya, nangis sejadi-jadinya Sulaiman bin Yasar. Nangis terus dia, Ibrahim rahimani wa rahimakumullah, aku melihat iblis melalui dirimu telah datang untuk menggoda aku, kata Sulaiman bin Yasar. Menangis sejadi-jadinya dia menempelkan wajahnya ke kerah lengannya, Ibrahim rahimani wa rahimakumullah. Lulus dia dengan ujian. Nah, ya kalau kita waliyadzubillah, nah jangan, tidak perlu bukan berdoa untuk lulus ujian seperti ini. Yang didoakan apa? Berdoa supaya enggak diuji dengan yang demikian. Nanti berdoa lulus ujian atau tidak, berdoa dulu, jangan diuji dengan yang demikian. Ya khairan rahimani wa rahimakumullah, melihat Hawa, melihat Sulaiman bin Yasar menangis dengan sejadi-jadinya, wanita itu pun bingung, dia orang menangis. Nah, akhirnya dia pakai cadarnya, kemudian pergi ke kemah, kemahnya enggak jadi. Maka ketika temannya pulang melihat Sulaiman bin Yasar menangis, menangis, ditanyakan kepada dia, kenapa engkau menangis? Dia katakan, enggak ada apa-apa, aku ingat kepada anakku, padahal baru 3 hari ditinggalkan. Enggak percaya, kata temannya. Enggak percaya saya, kamu menangis gara-gara rindu kepada anakmu. Maka diceritakanlah apa yang terjadi oleh Sulaiman bin Yasar kepada temannya. Maka Sulaiman bin Yasar, temannya mengatakan, kalau engkau menangis dengan sebab itu, maka tentunya aku harus lebih layak lagi menangis. Nah, karena aku, kalau aku yang diuji seperti engkau, kata temannya, aku mungkin gak bakal mampu, maka aku lebih layak lagi untuk menangis. Maka menangislah keduanya di tenda tersebut. Gak berapa lama bermimpilah Sulaiman bin Yasar. Di dalam mimpinya dia bertemu dengan seorang laki-laki yang tinggi, tampan, rupawan, berbaju yang sangat indah, wangi. Ditanyakan oleh dia, siapa engkau? Dia mengatakan, Yusuf bin Yaqub. Yusuf ya? Yaqub, Yusuf As-Siddiq. Maka kata Sulaiman bin Yasar, menakjubkan kami, apa yang terjadi padamu ketika engkau digoda oleh Imra'atul Aziz? Ketika engkau digoda oleh Imra'atul Aziz, kisah Yusuf yang sangat makruf. Maka Yusuf dalam mimpinya mengatakan kepada Sulaiman bin Yasar, bahkan aku lebih takjub dengan apa yang terjadi padamu di tenda itu bersama wanita dari Arab Abwa. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Maksudnya khonafidin wa khawatibillah rahimani wa rahimakumullah, wahai para wanita, sekali lagi terlalu banyak di zaman sekarang ini godaan-godaan bagi para suami, bagi para laki-laki yang ada di luar sana. Nah, yang mau gak mau harus berhadapan ketika keluar rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang istri sekali lagi dia harus benar-benar memberikan pelayanan yang istimewa kepada suaminya dengan dia berdandan dengan seindah-indahnya ya rahimani rahimani wa rahimakumullah, melayaninya dan seterusnya, yang menyebabkan suaminya akan semakin cinta kepada istrinya. Berupayalah seorang istri untuk mengambil cinta suaminya. Yang keempat, di antara hak-hak suami terhadap istrinya atau kewajiban istri kepada suaminya adalah al-muhafazatu ala baitihi wa malihi wa auladihi wa husni tarbiyatihi. Menjaga rumah suaminya dan menjaga harta suaminya dan juga anak-anaknya. Menjaga rumah suaminya dan juga harta suaminya dan menjaga anak-anaknya. Wa husni tarbiyatihim, dan bagus dalam mendidik anak-anak mereka. Dibawakan ini khonafidin wa khawatibillah rahimani wa rahimakumullah, karena kebiasaan secara umum para laki-laki itu mereka sibuk bekerja di siang hari. Mereka sibuk bekerja di siang hari, maka tugas sang istri dia menjaga rumah suaminya, merawatnya, menjaga hartanya, begitu juga menjaga anak-anaknya dan bagus dalam mendidik anak-anaknya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun 'an ra'iyyatiha. Dan seorang istri dia adalah pemimpin di rumah suaminya. Seorang istri dia adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Maka di antara tugas seorang istri adalah menjaga rumah suaminya, menjaga hartanya, menjaga anak-anaknya dan juga mendidik anak-anak suaminya. Sehingga dari sinilah ya manafidin rahimani wa rahimakumullah, pentingnya seorang wanita, seorang istri belajar agamanya Allah tabaraka wa ta'ala dan mengamalkannya. Dikarenakan tugas pendidikan yang paling besarnya adalah pada istri, seorang istri. Tugas pendidikan terhadap anak-anak yang paling besar adalah pada sang istri. Maka ketika menyebutkan tentang pendidikan anak, ikhwanakumullah rahimani wa rahimakumullah, di antara cara untuk menjadikan seorang anak itu anak yang soleh adalah dengan seorang suami memilihkan untuk sang anak seorang ibu yang roh yang soleh. Makanya penting, kenapa Rasul mengatakan ketika memilih istri itu memilih istri yang solehah, adalah diantaranya selain dia nanti akan berbakti berkhidmat kepada suaminya adalah karena memang para wanita itu adalah dipersiapkan untuk mendidik anak-anaknya. Maka ketika seorang wanita yang solehah, maka dia akan bisa mendidik anak-anaknya. Sudah kita ceritakan kemarin ataupun sering kita dengar bahwasanya banyak para ulama 6. Para imam yang mereka menjadi imam di antara sebabnya ibu-ibu mereka yang mendidik mereka atau ibu-ibu mereka yang menyemangati mereka di dalam menuntut ilmu. Sebagai contoh Al-Auza'i, Al-Imam Al-Auza'i, kemudian Al-Imam Rabi'ah, Al-Imam Rabi'ah Ar-Ra'i, Rabi'ah bin Abi Abdurrahman atau Rabi'ah bin Farruh. Naam, gurunya Al-Imam Malik, gurunya Al-Imam Malik. Kemudian kemarin di dalam khutbah siapa? Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz yang dia menjadi seorang khalifah, pemimpin yang adil, yang soleh, yang wara, yang zuhud, ternyata cikal bakal ibunya ketika masih kecil pun dia telah memiliki sifat merasa diawasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana dalam khutbah yang kemarin. Intinya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah disebutkan oleh para ulama bahwasanya al-um ibu itu adalah al-madrasatul ula li auladiha. Ibu itu adalah sekolah yang pertama untuk anak-anaknya sebelum dia dididik di sekolahnya, di pondoknya, yang pertama untuk mendidiknya adalah ibunya. Maka penting bagi seorang istri, begitu juga seorang ibu, dia mempelajari agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena kebanyakan tugas bergaul dengan anak-anaknya adalah sang ibu, bukan sang ayah. Karena kebanyakan ayah itu biasanya dia sibukkan dengan perkara cari maisyah, dunia dan yang lain dan yang lainnya. Wa qawlihi, dan sabda Rasulullah SAW, walakum alaihinna an la yuqinna furushakum ahadan takrahunahu. Dan bagi kalian, atas istri-istri kalian, jangan mereka meletakkan seorang pun di ranjang kalian siapa yang kalian tidak suka dengan dia. Khamidin wa khawatirillah rahimani wa rahimakumullah. Yang kelima, kewajiban seorang istri kepada suaminya adalah al-mu'asyaratu bil ma'ruf, bergaul dengan baik, bergaul dengan suami dengan ma'ruf, wa husnul khuluq, dan berakhlak yang baik. Dan berakhlak yang baik, wa kafful adza anhu, dan menjaga dari mengganggu suaminya atau menyakiti suaminya. Tidak menyakiti suaminya. Bergaul dengan baik, berakhlak yang baik, dan tidak menyakiti suaminya. Begitu juga termasuk adab adalah apa? Kalau ini sebuah kewajiban, termasuk adab, khalafidhinu akhawati billah rahimani wa rahimakumullah, adalah sabar dengan apa? Kekurangan-kekurangan yang ada pada suaminya. Kalau sang suami diminta untuk sabar dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada istrinya, sang istri juga diminta sabar ketika menghadapi kekurangan-kekurangan yang ada pada suaminya. Dengan demikian akan insya Allah langgenglah sebuah keluarga, sebuah rumah tangga ketika masing-masing bersabar dengan kekurangan yang ada pada pasangan yang masing-masing. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, la tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu min al-huril 'ain la tu'zihi qatalakillah. Tidaklah seorang wanita menyakiti suaminya di dunia. Tidaklah seorang wanita, seorang istri menyakiti suaminya di dunia kecuali istrinya yang nanti dari kalangan bidadari berkata kepadanya, akan berkata kepada dia, istrinya dari kalangan bidadari, yang tentunya ketika sang suami ini menjadi penghuni surga. Ketika dia disakiti oleh istrinya, maka istrinya nanti dari kalangan bidadari mengatakan kepada dia, jangan engkau menyakiti dia, qatalakillah, semoga Allah memerangimu. Jangan engkau menyakiti dia, qatalakillah. Fa innama huwa dakhilun yusiku an yufariqaki ilaina. Hanya saja dia itu mampir saja kepadamu. Hanya saja dia itu mampir saja kepadamu, hampir-hampir dia akan berpisah denganmu menuju kami. Hampir-hampir dia akan berpisah denganmu menuju kami. Ini qul rahimani wa rahimakumullah. Wa dakhil adh-dhaif wa nadhil. Salilah dikilangin kamu al-hukukul musyarakah, itu hak-hak suami terhadap istrinya atau kewajiban-kewajiban istri terhadap suaminya, ada lima juga. Kemudian yang ketiga, al-hukukul musyarakah baina zaujain, hak-hak yang berserikat antara kedua pasangan suami istri. Maka kata penulis, aghlabul huquqil madhi dhikruha huququl musyarakah baina zaujain. Kebanyakan hak-hak yang telah berlalu penyebutannya adalah hak-hak yang berserikat antara suami dan istri. Wabikhasatin hakul istimta, terkhusus hak untuk saling menikmati antara suami istri. Wama yatba'uhu min hukuk, dan apa yang mengikutinya dari hak-hak yang lain. Wakadha tahtinu kullin minal zawjin huluqahu li sahibihi. Begitu juga masing-masing pasangan berupaya untuk memperbagus akhlaknya kepada pasangannya masing-masing. Wa tahmilu adzahu, dan menahan gangguan darinya, sabar dari perbuatan yang menyakitkan dari pasangannya. Dan mu'asyaratuhu bil ma'ruf. Naam, wa tahammulu adzahu wa mu'asyaratuhu bil ma'ruf fala yumadhiluhu bihaqqihi, maka jangan dia berharap lambat-lambat dalam menunaikan haknya. Wala yatakarrahu li badlihi, dan jangan pula enggan menunaikannya. Wala yatba'uhu adzan wa min wa manna, dan jangan pula mengikuti ketika berbuat baik mengerjakan tugasnya dia ikuti dengan menyakiti suaminya dan mengungkit-ungkit kebaikan suaminya. Begitu juga sang suami juga demikian, hendaknya jangan ketika dia berbuat baik kepada istrinya dia ikuti dengan menyakiti istrinya dan juga mengungkit-ungkit pemberiannya kepada istrinya. Jangan demikian. Dikaulihi ta'ala wa asyiruhunna bil ma'ruf, berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan bergaulah dengan dia dengan cara yang baik. Wa qaulihi subhanahu wa ta'ala wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf wa qaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahlihi. Begitu juga yang terakhir kata penulis, kama yusannu lil zawji imsaku zawjatihi hatta ma'a karahatihi laha. Begitu juga disunnahkan bagi sang suami untuk dia menahan istrinya walaupun ada perkara-perkara yang dia tidak suka pada istrinya. 6. Allah mengatakan wa asyiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian enggak suka kepada istri-istri kalian, tetapi semoga kata Allah kalian enggak suka kepada sesuatu dalam keadaan Allah menjadikan pada sesuatu yang kalian enggak suka tadi kebaikan yang banyak. Maka ini diperhatikan oleh baik para suami dan juga para istri, hak-hak masing-masingnya dan juga kewajiban-kewajiban masing-masingnya. Yang dengan demikian akan terciptalah keluarga yang harmonis dan juga keluarga yang langgeng. Semoga bermanfaat. Ini nasihat untuk saya pribadi dan untuk semuanya yang mendengarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.